kitu kaya na na iya. Bumi wiak langit jagat suwung lan amal jada isun sejatining manusia kang kersabi sekulem teh sekulem tan anam babayan tikur-tikur tekane tunduk muliha mendukul gebiar saking cahaya gebiar saking roh gebiar gebiar gebiar si bajil pada bubar etanya tanah mangsa naritanya tanah tuye Prabu Cakraningrat ngalengit tanpa lebih hilang tanpa karena nyata nangahiyang atu taya tapak-tapak ngacan taya bekas-bekas ngacan atu iya kikuwu Cirebon nyata namangsa narita kikuwu Cakrabu anak kalika Depok ngandika Prabu Cakraningrat kunaon sampean ngalengit tanpa lebih hilang tanpa karena nyata nangah yang lir ibarat setan lamun kitunya carana kalah kalengitak ngalengit tanpa lebih hilang tanpa karana barang eta nyata nakiku kitu sauran anak kaligane nyata na atu eta jenengan anak Prabu Cakraningrat nyata na pok atu iya nyata na ayah sawarang awang-awang bari nyata na teka tempo hujudnya tembalan anak Prabu Cakraningrat kaligan nyatana sumbar-sumbar kamanigan. Hei, kewu Cirebon. Ayuna nyatana kaula narima kandapan. Ayuna ya kaula Prabu Cakraningrat narima kasoran. Ayuna nyatana kaula Prabu Cakraningrat nyatana narima kalah. Tapi besok pagi jaga baring. Datang kana babaring kanda, datang kana babaring carita. Ulah sambat nyatakan yaya nyatana ke anak turunan sampean. Atu eta nyatana kikuwu barang nyatana ngadenge. Atu eta sawara ngawang-awang nyatana sawara tanpa katingalan. Tembalan anak kikuwu. Prabu Cakraningrat sampean ulah sumbar-sumbar kamanigan. Ker kubu Cirebon, ker urang negara Cirebon. Nyatana atu ayeuna wani, pag isukan wani, pageto wani, sampai datang ke akhir zaman pun wani. Kubu Cirebon muarek undur sasiku, muarek ngejat satan jerbeas. Ayeuna wani, isukan wani, pageto wani, sampai datang ke akhir zaman wani. Atu etaki kubu saparantosna, sasauran. Atu yang ngarasa bunga merwata suta bunga gunung merwatana ayeuna nyatana nuhun jadi musuh nyatana ngahiang lir ibarat setan ya. Eta nyatana kikuwu Cakrabuana ayeuna nyatana bakal ati ieu nyatana nepungan Pangeran Karang Kendal anukernya nyatana aku yang ngabantu balakorawana balakaulana anu masih ngalakonan perang galungan sabagian geus dicangkalak sabagian geus diborogo dirante nyatana ngarampas aku harta kakayaan nana etapi kubute kaligane undurna bakal nyatana aku nyampurkan bala korawa bala kaulana nyatana bala Cirebon bala Demak kalayan bala Kuningan iku teh kaligane lar penggawa miang marabat penggawa miang angkat ngendek ngendek gayung thank you. nampik mumulin kudu jeng bujang. Basa embung daek daek. derek mangkat tereh tiap ganjang ulalila sajongjongan saheroyan sakedeng guru dadatan. Jenengan nananya tanah Prabu Cakraningrat ngahiang lir ibarat setannya tanah daya bekas-bekas nacan Kikowo Cakrabuang ayeuna nyatana tuyeuh nyaksian anu jadi balakorawa nu jalinnya nyatana jadi balakaula hamba rakyat nyatana atuh ye pala mantri para gagedeng kalayan para pinangeran ti Cirebon ti Demak ti Kuningan anu parantos hasil karya nyatana atuh eta mawatawanan mawatawanan awewe lalaki kolot ngora kalayan nyatana atuh mawa rampasan nyatana emas picis nyatana atuh ieu banda-banda jeung sajabana ieu ayeuna eta nyatana jenenganna Kikuwu kalayan Pangeran Karang Kendal atuh kalayan nyatana alutan bala tentara ayeuna nyatana geus hasil karya nyatana atuh ieu ngaborogod nyatana atanapi ngaran teh balad-balad nyatana atuh ieu raja galuh para narpati para bupati para sanghyang nyatana geus dicangkalan besok bakal nyatana mulang atuh ieu bakal dungkapna nyatana ka Rama dalam Cirebon atanapi nyatana tuh ka Sunan Cirebon teh ieu keunteun deun batan peuyeung ingkeun tenun matan poyem tenun di anulem siem tunda di anjuang siang tenun gesan samperun cang tunda urang gesana laung paranti nyokot ninggalkeun dina carita Prabu nyatana tuyeuh Prabu Cakraningrat atanapi Raja Galuh nyerah ka Cirebon urang cuang tunda lampah nah, iya pangiarsa nu mulia cagurang cuang tunda sakedap ngarerekeun ka tineng saheulaan kumag letuk batuna kumag jubar caina dina jalana carita jalana lalakon atuh ye Raja Galuh nyerah ka Cirebon urang cuang tunda sakedap antos episode atuh anu ka tilu teh sumangga. Paranuda panjang apa ngampura hampura sapa panjang galuran nu cacan nungtung carita nu can laksana nu can laksana ieu jenenganna nyatana atuh Kikuwu Cirebon mangsana harita nyatana atuh yeung ngadongkap panuker ngalakonan perang galungan Pangeran Karang Kendalan Balakurawa Balakaula eta nyatana balad balakorawa raja galuhnya tanah sabagian nyumput di gunung gundul tanah gempol sabagian di cangkalak di borogo di rante ayuna jadi tawanan sampai ngalakonannya tanah ngarampas emas picis dunia barana kalayan atu ye nyata na balang Cirebon ayeuna eta nyata na Pangeran Karang Kendal kalayan sabala kurawa sabala kaula nyata na atu para mantri para gegedeng para gegedeng ayeuna nyata na undur kalayan ki puhut nyata na ngagiringkeun atuh tawanan ngagiringkeun nyata na atuh Jenenganana Pangeran Karang Kendal kalayan ki kuwu ngagiring kenyataan tawanan di Raja Galuh atuh ayeuna kaliganelar ponggawa miang angkat tangga ngalumbayang angkat gendut dayu lalaki macana di kolong langit lalanang ma ayeuna mah di kolong jagat kuda-kuda kabuana ayeuna mah takabuana Dasma geningan makan tun cadasna tila surang gogonjakan ayeuna nama deh enjing mah bati-bati waasna Capodoi ma capodoi, capo sirung tajeng betina. Nyamperdoi, nyamper irung tajeng pipina. Karet macena gogorolongan ditarikan nyonya Cina bonggan sah dikasawakeun ayeuna mah geuningan maka pelet maku popotong anyerina kapina-bina bongan sa tadi pasraku seregata mangkat terariap gancang ayeuna mata ulah lila sajongjongan masa ero yang geningan ma ayeuna masa kedeung urudak datang urudak datang sugan aku eta nyatana tanah kikumu Cirebon kalayan Pangeran Karang Kendal lan Balakora lan Balakaula nyata nak kerja lakulan ngalit ngumpet ngambat dalit tempat tempat nyata pinang nyata nak undur nak atu ya tiraja galuh ayin nampak ngadung kampanya atu ya bakal pulang nyata nak negara Cirebon dalam panah jenengan anak kita kikumbu kalayan nyatana Pangeran Karang Kendal anu nyatana mawa hasil karya urang cuang catur kenyatana atu ye ramad dalam Cirebon atana pinyatana Sunan Cirebon mangsa narita kerngalakonan kumpul ngariung di balayu bungkok ngaronyok nyatana di balai amparan atu ye kalayan para murid lan para santri aku nyatana kalayan para wali sadayana nuju kumpul ngariung di balai rung bongkok ngaronyok nyatana di balai amparan eta Sunan Cirebon keur medarkeun tanah aku ya syariat-syariat agama hukum-hukum agama iye etanya tanah para wali nyatana lan para murid sakabe para sanghyang atanapi para gagedeng para gagedeng sadaya natu mungkul hambarikul ngemban sabda nyatana ajrih ningali atu ya pamor nyatana aku Sunan Cirebon sadayana tayanu lemek sadayana tayanu nyarek nyatana eta Sunan Cirebon nuker nyatana ngumumukeun atuh nyatana atuh jenenganana syariat-syariat agama Islam kalayan hukum-hukum agama Islam telami nyatana atuh ye sahanu cumeluk tinu jauh telami sahanu datang nyatana atuh cumalabang tinu anggang datang nyatana menta atuh ye nyatana sujud sumembah atuh kajabi nyatana nyimas gandasari nyatana nu ngabrag-brag lulumpatan ayeuna dongkapana panggonan nyatana atuh Sunan Cirebon atuh ye nyatana nyimas gandasari sujud sumembah mangsa narita kaligan epok ngandika duh kaulanu rama gusti atu yabdinya tanah putra panjenengan kaulanun gandasari ngaturken sewu bebenduk laksa kabinga nyatana duduga kaulan putra panjenengan tenyatana dungkapan apangkonan salira paduka gusti kaulanun gusti iya putra panjenengan nyatana atu tas nyatana ngajora gatana pinyatana ngadungkapan tiraja galuh teh alhamdulillah kaulanun ayahi barepang doa ayah nyatana atu ya diringku pang doa kaulanun atunya tanah hasil karya raga waking teduh nyagakeun ka salira paduka gusti kaulan iya nyatana Raja Galuh ku ayana sok nyatana nagara Raja Galuh teh nyatana sok ngaleungi tanpa lebih ilang tanpa karana kaja kadang-kadang jadi laut kadang-kadang nyatana jadi hutan. Si horeng si mana orang nyatana atu eta nyatana ku jimat si ku si wulu-wulu. Kaulanmu Gusti kalayan nyatana eta lebakan watakna panas nyatana si horeng si mana horeng nyatana ayah hiji jimat jenenganan atu ye patung naga mas. Tak iya kaulanun ayah dina salabating kendaga mangga kaulanun rama Gusti nyanggakeun kaulanun. Atu eta nyatana Sunan Cirebon ngaraos bunga merwata suta bunga gunung merwatana kadatangan sang pinutri imas ganda sari nyatana atu eta ngagandong kendaga ayeuna dungkapan apangkonana ada iya. Eta nyatana Sunan Cirebon nuker ngalakonan nyatana sewaka nuker ngalakonan nyatana atu medarkeun syariat-syariat agama Islam atanapi nyatana hukum-hukum agama Islam seluruh nyatana para wali atu seluruh nyatana para murid nyaksian kana eta nyatana kadatangan pinutri Nyimas Ganasari deuh nu masrakeun kendaga atu eta nyatana Sunan Cirebon nampi kendaga anu dipasrakeun nyatana ku Nyimas Ganasari balan nanya tanah Sunan Jati dedeti nemenan anaki oge sakabeh para murid sakabeh para wali sakabeh para gagede para senyatana tuya palamantu ayin nanya tanah ya kendaga kencana mas urang mucuang buka Sunan Kali ulah tarima payah tarima wayah prak gerabuka. Atu eta nyatana Sunan Cirebon nyatana bari masrah kereta kendaga nyatana atu yeung nyatana bakal ngamuka kendaga Sunan Cirebon kaligane nyatana tuyu ngawatek pangawasa ngawatek pangabisa anu aya dina gua garbana bari munajat nyatana kayang murbawi sesa iya nyatana ngawatek dua kali masa hada iya eta kendaga kencan nyatana kendaga bakal dibuka atu eta nyatana ku Sunan Cirebon kalaya nyatana ku para wali Sunan Cirebon nyatana ngawatek atu iya nyatana doa dua kali masa hadat nyatana atu iya Sunan Kali nyatana bakal nibankeun atuh ye kidul. Eta nyatana jenenganna bakal ngabuka kendaga nyatana bakal ngabuka kendaga teh kaligane bismillahirrahmanirrahim. Anak kidung rumaek saing wangi teguh ayu. Luput ting lalara luput tak balai sakabeh. Jin setan datan purun paneluan tandana wani miwahing pangawe ala guna newong luput geni ateman tirta mahing adotan anangarara maring maguna duduk pansirna sakatahing lalara pansamia balai sakabe ngama pansami miruda welas asih pandulune saakehing beraja luput di kapuk di bawah sisa akehing wisata wasato galak tutut kayu sang lemah sangar song gieng landak gue lemah mah miring miang panggi poning merak panggu pakan merak sakalir najan arca miang sagar asat temahan rahayu kabe apan salira ayu ingidran kang widadari rineksa malaikat sakataing rasul pandadia salira tunggal ati adamu terbagi dari sapang ucapku ya musa napasku nabi isa lindui yusuping napasku mangke Nabi Dawud sawaraku Nabi aku bami rasaning wang jeng Sulaiman kasakten mami Nabi Ibrahim nyawa Idris ing rambutku baginda likulit ing wang getih daging Abu Bakar ngumbar singir balung baginda Usman sungsum isum pati mahlinui Siti Aminah bayu ningangga ayu bingu suku mangke Nabi Nun jajantung Nabi Yunus ing otot paminaraku Nabi Muhammad pamuluk rasul pinayungan Adam sarak sampun papaksa kataing para nabi dadia salira tunggal ya salira tunggal etanya tanah kendaga ayeuna bakal dibuka kaligane larak biar barang brehnya tanah eta dina lebet peti kendaga katingalinya tanah tu eta dah patung naga emas kalayannya tanah tu eta siku si wulu-wulu ayeuna barang eta kendaga dibuka kaliganinya tanah patung naga emas kaligane leungit tanpa lebih ilang tanpa karana wujud patung naga mas kajadiannya tanah aku ya sebuah keris acal napi kajadiannya tanah saiji keris iya eta kerisnya tanah anu tina awalna patung naga mas etanya tanah keris kajadianana kaki kanta naga eta nyata na patung naga mas ayeuna nyata na kajadianana abdi keris kaki kanta naga duh sadayana para murid sadayana para wali sadayana para gegedengna teh eta nyata na lobana atuh para murid 33 jalma sadayana moloh kembang kadu molotot mata si moten iya atuh eta nyata na Sunan Cirebon bunga amerwata suta bunga gunung amerwata anak nyata na patung naga emas ayeuna salin wujud kajadianana nyatana atuh ieu keris kaki kanta naga iya barang atuh ieu nyatana eta nyatana Sunan Cirebon tasih abdi nyatana gabuka kendaga atuh ieu nyatana kadenge sora nu surak ambal-ambalan balakorawa balakaula ngalet ngengkai ngabandalet ngembat ngembat nyatang pinang nyatana atuyo bala Cirebon bala Demak bala Kuningan surak ambalan balan nyatana ye mawa tawanan Raja Galuh mawa atuyo rampasan ti Raja Galuh do do do do do do do do do do sadayana dungkap patuye nyatana karama dalam Cirebon sadayana dungkap nyatana aku ye ka karaton nyatana ka Sunan Cirebon iya sadayana nyatana atu eta balad Cirebon balad Demak lan balad Kuningan nyatana atu ye sujud jumembah bari nyatana masrahkeun atu eta karyana atanapi masrahkeun nyatana atu hasil rampasanana nyatana kalayan atu eta nyatana tawanan Pasunan Cirebon ngaraos bunga merwata suta bunga gunung merwatana. Kalayan nyata nara aku ya kikuhu Cirebon Pangeran Cakrabuana jenanganana. Kalayan Pangeran Karang Kendal de de de de de de de de de. Raja Galuh bawahanana ayeuna nyatana sampe atuh eta tawanan anu geus tunduk anu geus nyerah nyatana sabagian atuh ieu nyatana tumut kana syariat agama Islam nyatana jumluk nyatana atuh ieu sabagiannya tanah anu ngalengi tampal bimu ngilang tanpa karananya tanah nyumput di gunung gundul tanah gempol sabagian atu eta harta bandanya tanah para janda atu parawan anu kabawanya tanah ieu ka nagara Cirebon atana penyatana ka Cirebon atu ieu mas picis intan jumanten kalayan atu eta nyatana ingon-ingon sapi sapi kerbo kambing jeung sajabana jeung sajabana atu ieu nyatana parantos dibagikeun kanu parantos tunduk dibagikeun kanu parantos nyatana atu ieu memeluk agama Islam kitu kaayaanana Sunan Cirebon taraos bunga merwata suta bunga gunung merwatana atu eta nyatana nyimbas gandasari kikuwu Cirebon Pangeran Cakrabuana kalayan Pangeran Karang Kendal atu ieu ngarasa bagja ayeuna nyatana Sunan Cirebon ngarasa bagja lutaya papadan Pangeran Karang Kendal ayeuna tanah atuh ieu sampai diangkirnya tanah atuh ieu terus dipasihan ganjaran Pangeran Karang Kendal tanah atuh ieu sampai dipasihan deui jenengan atuh dipasihan jenengan nyatana diganti ngaran jenenganana Pangeran Karang Kendal Pangeran Arya Karang Kendal iya eta Pangeran Karang Kendal nyatana ayeuna sampai dialih jenenganana tanapi nyatana ditambi jenengan ku Sunan Cirebon dijenengan kenana nyatana Pangeran Arya Karang Kendal sadayana nyatana ngaraos bunga merwata sadayana ngaraos nyatana atuh ieu aya dina kabagjaan Cirebon tentrem nyatana ayam Cirebon tentrem ayam jembar lipa lo jinawi kerta tata turharja atu mangsa narita nyatana Sunan Cirebon kalayan kikuwu oge nyatana Pangeran Karang Kendal para wali seluruh para murid atu ye nyatana atu ye bakal ngalakonan salat hajat ngadongakeun ka anak cucuna ngadongakeun nyatana atuh ieu ka anak putuna sampai datang ka akhiring jaman nyatana ulah kena ku bancang pakeuwun pamirsa anu mulia anu sami mirengkeun ieu dina acara Raja Galuh nyerah nyatana ka Cirebon bok bilih bae aya nu kasabit nami keur alit kasebat nama parantos dewasa kirang sareng langkungna seueur saur anu teu kaukur loba carita anu teu kareka sebab sim kuring kasebut umat manusia loba kalepatan jeung loba kasalahan atuh nedak agung cukup lumur anu kasuhun jembar hampura anu ditedah ulah kurang-kurangnya ngapunten manawi dina acara sim kuring dina pantun Raja Gentra Pusaka Pancatunggal di Kecamatan Greget Kabupaten Cirebon girang kalaresan nedak agung cukup lumur nuka suhun jembar hampuran nudi tedak manawi cekap mungsa kitu dipungkas kuabilahi topik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.